عاد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Di surah Al-Qalam ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena. Pena adalah alat tulis menulis yang dengannya dicatat sekian banyak ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan nun. Baik. Tentunya yang paling pantas untuk ucapkan adalah Allahu a'lam bi muradihi. Allah yang lebih tahu tentang maksud. Walaupun sebagian ulama ada juga yang menafsirkannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalam. Kalam ini adalah yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma kataballahu al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu afwan. Awal pertama kali yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Faqala lahu uktub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena itu, tulislah. Qala madza aktub? Pena pun berkata, apa yang saya harus tulis ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendiktekannya dan pena pun menulis apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Pena pula yang dipakai oleh para malaikat untuk mencatat. Wallahu alam bagaimana penanya, yang jelas pena yang dipakai untuk mencatat amalan setiap anak cucu Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidak ada satu kata pun yang dilafadzkan, diucapkan oleh anak cucu Adam kecuali di sisi kiri kanannya ada yang senantiasa mencatat. Dua malaikat. Sehingga tidak ada satu kata pun, satu huruf pun keluar dari mulut seorang hamba kecuali akan tercatat untuknya sebagai satu amalan yang akan dia pertanggungjawabkan dan dia akan mendapatkan apa di balik ucapan itu. Jika sekiranya adalah dosa, maka azab yang akan dia terima. Dan jika sekiranya itu adalah ketaatan, maka pahala yang akan dia dapatkan. Barakallahu alaikum. Demikian pula yang dipakai oleh manusia untuk mencatat. Ketika Rasulullah SAW berpidato, kemudian datang seorang dari Yaman sambil mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uktubuli. Ya Rasulullah, tolong catatkan untuk saya apa yang dipidatokan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uktubu li Abi Syah," tuliskan untuk Abu Syah. Maka dituliskan, dituliskanlah untuknya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis menulis sudah ada dari zaman dahulu kala. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Alladzi 'allamal Allamal insana ma lam ya'lam. Ish? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia ini melalui perantara pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, Allah yang mengajari manusia ini apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Jadi ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya tidak ada seorang pun boleh hasad, dengki. Karena ilmu yang Allah telah berikan dan bagikan kepada orang-orang tertentu. Barakallahu fikum. Sama seperti pembagian-pembagian yang lainnya dari harta, baik. Dan yang lainnya yang Allah telah bagi-bagikan. Karena itulah yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hasad, kita iri, dengki, maka seakan-akan kita protes terhadap pengaturan dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik. Nah, ilmu ini barakallahu fikum perlu dicatat. Karena kemampuan dan daya ingat setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kurang, ada yang kuat. Masya Allah, kuat hafalannya, ada yang juga kurang. Ada yang biasa-biasa saja. Sehingga para ulama mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Kumpulkan ilmu. Ikat ilmu itu dengan menulisnya. Barakallahu fikum. Ikat ilmu itu dengan cara menulisnya. Kapan kita lupa, langsung kita bisa membuka kembali catatan kita apa yang telah kita tulis. Kalau tidak, mungkin hari ini, pada saat ini kita tahu, kita paham, iya, tapi besok mungkin kita lupa. Untuk kembali mengingat itu sudah sangat susah. Mencari ulang orang yang pernah mengatakan dan menyampaikannya kepada kita terkadang repot. Barakallahu fikum. Untuk kita mintai kembali apa yang diucapkan. Maka melalui perantara tulisan, pencatatan akan barakallahu fikum akan terjaga itu ilmu. Demikian juga perjanjian-perjanjian perlu dicatat. Dicatat dengan pena. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian utang piutang sampai tempo yang kalian sepakati, faktubuh, maka tulislah. Mungkin utangnya dia tahu, dia ingat, tapi jumlahnya boleh jadi dia lupa. Baik. Maka jangan disalahkan siapa-siapa ketika terjadi sengketa gara-gara tidak mencatat dan tidak menulis utang piutang. Barakallahu fikum. Harus ada pencatatan. Berapa kemampuan dan daya ingat setiap orang? Terlalu banyak yang mau diingat ini. Barakallahu fikum. Karena kurangnya daya ingat, maka perlu ada pencatatan, dicatat. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nun wal qalami. Allah bersumpah dengan pena ini. Barakallahu fikum. Yang banyak dengannya ditulis kebaikan, kemanfaatan, ilmu. Wa ma yasturun, dan apa yang dicatat oleh pena itu. banyak sekali, masya Allah. Antum lihat perpustakaan luar biasa. Tidak tahu nih kapan mau dihabiskan dibaca ini. Sekian banyak ilmu dari berbagai macam cabang-cabang ilmu. Luar biasa. Baik. Menunjukkan tentang hebatnya. Baik. Yang namanya pena dan apa yang ditulis dengan pena. Allah bersumpah dengan itu. Allah mengatakan, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Tidaklah dengan nikmat yang Allah berikan kepada engkau dari nubuah, barakallahu fikum, risalah, kemudian anda menjadi orang yang lemah akal atau gila. Sebagaimana dituduh-tuduhkan oleh orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang gila. Baik. Subhanallah. Tidak gila dan juga tidak idiot, lemah akal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna laka la'ajran ghaira mamnun." Dan engkau wahai Rasul akan mendapatkan balasan ganjaran yang tiada taranya, tidak putus-putusnya. Balasan dan ganjaran dari apa? Dari tugas menyampaikan risalah. Dan ganjaran balasan atas kesabaran yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam rintangan, halangan, permusuhan, kebencian dan kejelekan orang-orang kufar dan munafikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesabaran beliau dalam berdakwah, keteguhan hati beliau dalam berdakwah, kesungguhan beliau dalam berdakwah ini akan dipahalai dengan pahala yang tiada putus-putusnya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Allah mengatakan, ini adalah Allah dalam rangka memuji Rasulnya ini, membersihkan beliau dari berbagai macam tuduhan-tuduhan keji yang dituduhkan kepada beliau. Allah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau wahai Rasul adalah orang yang memiliki budi pekerti yang sangat agung. Barakallahu fikum. Budi pekerti yang sangat agung, sehingga ketika orang tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena sifat dan perangai beliau, bukan karakter beliau yang mereka benci, tapi yang mereka benci betul-betul adalah al-haq. Karena boleh jadi ada seseorang, barakallahu fikum, tidak diterima dakwahnya bukan karena dakwah yang dia dakwahkan, tapi sifatnya yang jelek, perangainya yang buruk, muamalahnya yang tidak luar biasa, muamalahnya yang senantiasa curang, tidak amanah, sehingga orang-orang pun meninggalkannya. Lisannya kotor, suka memaki, gampang dusta dan seterusnya. Subhanallah. Dan seorang dai mestinya memiliki akhlak budi pekerti yang luar biasa, sehingga dengan akhlak dan budi pekerti ini orang tertarik dengan agama ini, tertarik dengan dakwah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi tayblam faddu min hawlik." Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya hati faddan, seandainya lisanmu itu, barakallahu fikum, tajam, gampang menyakiti, senantiasa menyinggung, barakallahu fikum, suka berkata kasar, mengumpat, memaki, mencela dan seterusnya, walaupun tafadhan ghalidhal qalbi, hati keras, tidak mau dinasihati, tidak mau diingatkan, keras kepala dan seterusnya. Ghalidhal qalbi lamfaddu min haulik. Kalau ada ini pada engkau wahai Muhammad, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Barakallahu fiikum. Orang-orang akan lari, tidak akan ada yang mau mendekat. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yani walaupun engkau sudah berlaku mulia dalam berakhlak, berbudi pekerti, tetap ada saja yang akhlaknya terhadap engkau tidaklah mulia, tidak sopan, tidak menghormati, tidak memuliakan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka. Mintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka insyaallah akan berkumpul dan mengikuti al-haq. Baik. Contoh sederhana. Sumamah. Seorang musyrik yang sangat benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenciannya sudah sampai ke ubun-ubun. Barakallahu fikum. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang lebih dia benci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Yang nomor wahid yang paling dia benci adalah Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang nomor wahid dari agama yang paling dia benci adalah agama Islam ini. Kebetulan dia ditangkap oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia hendak menuju Makkah melakukan umrah. Barakallahu fikum. Musyrik ini musyrik. Ditangkap dia. Dia diikat di masjid. Dari tiang-tiang masjid. Setiap harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatinya sambil menanyakan keadaannya. Kaifa tajiduka ya Sumamah? Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Setiap harinya Sumamah memperhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Ternyata yang dia lihat tidak sesuai dengan dia yang dia dengar dari kabar-kabar. Kata-kata yang keluar dari para sahabat, sesama sahabat, sahabat terhadap Rasulullah, Rasulullah terhadap sahabatnya. Kata-kata yang indah, kata-kata yang mulia, kata-kata yang penuh dengan penghormatan antara satu dengan yang lainnya. Persaudaraan, ketulusan, keikhlasan, barakallah, kejujuran ada nampak dalam persahabatan itu. Saling menghormati, saling memuliakan. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, beliau mengatakan, "Kaifa tajiduka ya Sumamah? Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Sumamah hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, jika sekiranya engkau memberikan kenikmatan, kebaikan, maka engkau akan mendapati aku adalah orang yang bersyukur. Dan jika engkau akan membunuh aku, maka engkau akan dituntut oleh kaumku dengan darah." In tun'im tun'im da syakir wa in taqtul taqtul da damin. Kalau engkau membunuh, engkau membunuh orang yang memiliki darah dan akan dituntut oleh orang-orangnya darah itu. Kalau engkau berlaku baik, maka engkau dapati aku akan berlaku baik pula. Tiga hari, barakallahu fikum. Tiga hari Sumamah diikat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atliqu Sumamah." Lepaskan Sumamah. Begitu dilepas, Sumamah langsung pergi untuk mandi. Ini yang biasa dikatakan oleh orang-orang ada mandi sebelum Islam. Barakallahu fikum. Kalau mau masuk Islam mandi sunnah, barakallahu fikum, bukan satu keharusan. Kemudian datang ulang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya Rasulullah, dulunya engkau adalah manusia yang paling aku benci, sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Ya Rasulullah, dulunya agamamu yang paling aku benci, sekarang agamamu lah yang paling aku cintai. Sebenarnya aku berangkat dari rumahku, aku berangkat untuk menunaikan umrah, maka izinkan aku ya Rasulullah untuk menunaikan umrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan. Coba berangkatlah Sumamah, kabar sudah sampai di sana bahwa Sumamah sudah masuk Islam. Orang-orang pun mengatakan, "Sawita ya Sumamah." Baik, "La walakinni aslamtu." Engkau telah meninggalkan agamamu wahai Sumamah. Baik. Dia mengatakan, "La, tapi aku telah masuk Islam." Barakallahu fiikum. Kemudian dari sekarang ini aku sampaikan kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy, tidak akan ada sampai ke kalian satu biji gandum pun dari negeriku kecuali saat atas seizin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dari mama, dari mana Sumamah berubah 100%. 360 derajat. Dari mana? Baik. Dari mana? Dari yang dia dapati dan dia lihat. Dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Akhlak yang luar biasa. Sehingga Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau ada di atas budi pekerti yang sangat agung. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang masalah akhlak sangat-sangat panjang dan luar biasa. Akhlak itu adalah samar, buah. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, ketika Aisyah ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Aisyah, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasatu basir wa yubsirun." Fasatu basir. Maka engkau lihat nanti wahai Rasul, wahai Muhammad, dan juga akan lihat oleh orang-orang kafir siapa yang siapa yang gila sesungguhnya. Siapa yang kurang akal sesungguhnya? Tentunya yang tidak berakal itu adalah orang yang tidak beriman. Mungkin di dunia ini mereka masih ngaku-ngaku cerdas, pandai. Akan tetapi pengakuan ini akan berubah menjadi pengakuan bahwa mereka memang adalah orang-orang bodoh. Di hari akhirat mereka akan mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulunya di dunia kami mau dengar kebenaran itu dan kami mau berakal, tidaklah kami sekarang berada dalam neraka sa'ir. Sekali lagi, boleh jadi di dunia ini mereka menganggap diri cerdas, intelek, memiliki akal yang luar biasa. Iya. Tapi dari akhirat baru mereka ngaku, di mana pengakuan tidak ada manfaatnya. Fasatu basir wa yubsirun. Kau akan lihat dan mereka juga akan lihat nanti. Bi ayyikumul maftun. Siapa yang terfitnah sesungguhnya? La haula wa quwwata illa billah. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya dialah Rabbmu yang lebih mengetahui siapa yang syaqi, yang sengsara, yang menyimpang, yang jauh dari jalan kebenaran ini, jauh dari petunjuk. Allah Maha mengetahui siapa-siapa mereka. Walaupun dulunya mereka di dunia justru mengaku bahwa mereka berada di jalan yang lurus. Mereka berada di jalan kebaikan. Barakallahu fiik. Karena keyakinan inilah yang menjadikan apa? Mereka bersikuku di atas apa? Agama mereka. Keyakinan mereka yang salah dan keliru itu. Wa huwa a'lam bil muhtadin. Allah Maha mengetahui siapa yang sesat jalannya dan Allah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. La haula wa quwwata illa billah. Ini yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Fadhal. Ya. Istatain. Hasad adalah suatu amalan yang dibenci dalam syariat kita ini, al-hasad. Tapi dalam hadis itu la hasada illa fi tsnataini rajulun ataahu Allahu 'ilman. Baik. Untuk orang yang berilmu wa rajulun ataahu Allahu apa? Malan. Baik. Orang yang berilmu yang di hadis itu adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya dan orang yang bersedekah dengan hartanya. Ini yang boleh dihasadi. Para ulama mengatakan hasad yang ada dalam hadis ini bukan hasad yang madmum, tapi hasad yang dimaksud di hadis itu adalah al-ghibtah. Ghibtah itu adalah pengen sama seperti si fulan tanpa harus terhilangkan kemuliaan dan keutamaan dari si fulan itu. Itu namanya ghibtah. Kalau hasad, bagaimana caranya kemuliaan, keutamaan, keistimewaan yang ada pada orang itu hilang? Apakah pindah ke dia atau tidak? Yang penting hilang. Itu namanya hasad. Paham barakallahu fikum? Itu yang tidak diperbolehkan dalam syariat kita ini. Tapi yang dibolehkan ghibtah dalam bahasa lainnya hasad adalah keinginan yang serupa ada pada kita dan tidak menginginkan hilangnya nikmat itu ada pada saudara kita. Yang ada pada saudara kita tetap ente dengan keistimewaan dan keutamaan, dan anda pun berharap agar supaya mendapatkan keistimewaan dan keutamaan itu. Barakallahu fikum. Demikian diterangkan oleh para ulama kita tentang kata-kata hasad dalam ayat itu, dalam hadis itu. Tapi makna al-ghibtah. Pengen memiliki hal yang sama tanpa menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya. Tabarakallahu fikum. Ilahuna subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.